Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid yang membahas tentang tauhidullah, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, di mana kita telah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang al-husna dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat tersebut. Dan kita kemarin telah, pekan lalu telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya di Al-Qur'an. Unazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan segala sesuatunya, dan Allah Subhanahu Wa Taala, waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka kita telah jelaskan ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di Al-Quran bahwa Allah memiliki sifat pendengaran, penglihatan. Dia adalah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha bijaksana. Maka kita harus meyakini ya, sifat-sifat tersebut memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hakikatnya berbeda. Hakikat pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Bagaimana Allah mendengar tidak sama seperti bagaimana manusia mendengar. Ya, jangan dikejar bagaimana telinga Allah. Ya, tidak disebutkan di dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat telinga. Betul atau tidak? Syabab. Ujian. Pertanyaan, betul atau tidak? Apakah Allah memiliki sifat telinga? Yakin? Belum pernah dengar. Baik. Maka demikian ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk kemudian menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Fahadhil ayat wa ghairuha tadullu ala anna Allah yubayyinu lil khalqi ghayatal bayan at-tariqal lati tusiluhum ilayhi. Maka ayat-ayat ini ya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus, yang sudah maksimal ya jelasnya, kejelasannya tidak rancu sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada para makhluk jalan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azama wa ma yahtajul khalqu ila bayanihi ma yata'allaqu billahi ta'ala wa bi asma'illahi wa sifatihi hatta ya'budullaha 'ala basirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa-apa ya yang dibutuhkan oleh makhluk, ya apa yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh makhluk untuk bisa ya mengetahui tentang Allah, yang terkait tentang Allah dalam masalah nama dan sifat Allah. Ini penting supaya makhluk itu bisa beribadah kepada Allah dengan basirah. Ya, ini perkataan penulis sangat penting. Ya, manfaat kita mengetahui, memahami makna nama dan sifat Allah yang benar. Ya, manfaat kita memiliki tauhid yang benar tentang nama dan sifat Allah supaya kita bisa beribadah kepada Allah di atas basirah. Ya, bagaimana kita memahami hal ini? Coba seandainya kita ya menganggap, mengasumsikan bahwa kita tidak memahami nama dan sifat Allah dengan benar. Ya, contohnya misalnya kita menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, misalnya kita menolak ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, atau kita menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi di atas arsy. Ya. Maka kita akan debati orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi di atas arsy, ya. Kita akan debati mereka akan ya memiliki keyakinan yang berbeda. Yaitu misalnya memiliki keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana. Ketika kita meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, ya jadi apa? Ketika kita terhindar atau ketika kita menghindari dari akidah yang benar, yaitu Allah tinggi di atas ars. Di mana Allah? Di atas ars. Tetapi kemudian kalau kita menghindari akidah ini, kita menolak akidah ini, maka nanti kita akan ya meyakini akidah lainnya, yaitu Allah di mana-mana, misalnya. Atau Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak memiliki tempat berarti menolak sama sekali Allah ya istawa alal ars. Menolak ayat tersebut. Allah istiwa di atas ars, tinggi di atas ars. Dan konsekuensi dari keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana itu nanti akan membuat orang berpikir bahwa thayyib berarti Allah ada di sini. Berarti Allah ada di pilar, berarti Allah ada di saya. Nanti ujung-ujungnya keyakinan wahdatul wujud. Ya. Seperti keyakinan yang dimiliki oleh di kisah Wali Songo. Siti Jenar. Itu dibantah habis-habisan oleh Wali Songo para ulama lainnya dari Wali Songo, ya, keyakinan wahdatul wujud. Apa itu keyakinan wahdatul wujud? Keyakinan wahdatul wujud meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan saya. Ya. Saya ini Allah, Allah itu saya. Nauzubillah min dzalik. Di mana Allah? Ya di saya ada gitu ya. Atau versi lain dari keyakinan wahdatul wujud adalah selain Allah tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi kalau di sini ini apa? Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan wahdatul wujud dan ini adalah keyakinan yang menyimpang, yang salah. Ya. Kalau ditanyakan kepada mereka, apakah Allah Subhanahu wa taala ya ada di belakang di toilet? Mereka juga berkata iya, semuanya. Nah, ini jadi sangat berbahaya, pemahaman ya sangat berbahaya. Ya, jadi kemudian jadi pemahaman kalau kita melihat sejarah pemahaman sejarah akidah di zaman dahulu, awalnya orang-orang itu menjauhi akidah yang benar itu sedikit demi sedikit, tidak sampai parah. Awalnya sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama seiring ya karena mereka hanya memakai logika tidak memakai dalil, seiring waktu berjalan logika mereka semakin berkembang sehingga lama-lama ya semakin bertambah ya penyimpangannya, sampai-sampai disebutkan oleh para ulama ada orang di zaman dahulu ya, alhamdulillah di sini di zaman ini maksudnya semoga sudah tidak ada, tetapi di zaman dahulu ada orang yang sujud dia tidak membaca subhana rabbiyal a'la akan tetapi subhana rabbiyal asfal. Apa itu makna al asfal? Kebalikan dari al a'la. Al a'la maha tinggi, al asfal maha rendah. Ya, karena dia meyakini bahwa Allah di mana-mana, tidak harus di tempat, tidak harus di, ya, dia harus tinggi. Termasuk juga di tempat bawah. Maka subhana rabbiyal asfal katanya, ya, maha suci Allah yang maha rendah. Maka ini hal-hal yang bisa terjadi sampai seperti ini karena ya tidak serta-merta terjadi seperti itu, akan tetapi sedikit demi sedikit. Ya. Maka penulis kemudian berkata, "Li'anna ibadata man lam na'lam sifatihi aw man laisa lahu sifah amrul lahi tahqqaq abada." Ya, karena beribadah kepada zat yang kita tidak mengetahui sifat-sifatnya atau beribadah kepada zat yang tidak memiliki sifat sama sekali itu adalah perkara yang tidak mungkin sama sekali. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah dengan benar, memiliki keyakinan tentang Allah dengan benar, husnuzan kepada Allah, kalau misalnya kita seperti tadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-asfal, ya, maha rendah. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan ya penuh keberkahan? Bagaimana hidup kita berkah? Bagaimana doa kita diijabah? Kalau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ya seperti ini. Fala budda an ta'lama min sifatil ma'bud ma taj'aluka taltaji'u ilaihi wa ta'budu haqqan. Maka tidak boleh tidak engkau harus mengetahui sifat-sifat ya zat yang engkau ibadahi tersebut, zat yang engkau sembah. Ya, sehingga itu membuat ya engkau bisa bersandar padanya dan engkau bisa beribadah kepadanya dengan hak, dengan sebenar-benar ibadah. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ya sifat ya menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya. Ya, jauh sebelum alam semesta diciptakan. Maka ini membuat kita bisa tegar dalam menghadapi kehidupan. Ya. Bisa tegar dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita meyakini bahwa itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Allahul Mahfuz. Ketika kita mendapatkan ya kebahagiaan, maka kita meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ya bukan prestasi kita, bukan kehebatan kita. Sehingga itu tetap membuat kita tawadhu. Ya, sehingga ketika kita memahami sifat Allah ini, maka ya hidup kita akan tenang, hidup kita akan penuh keberkahan dan kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ujian yang sesungguhnya dari pelajaran tauhid adalah ketika kita ya mengarungi kehidupan kita. Ya, banyak orang yang ketika menghadapi masalah maka kemudian langsung ya langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau misalnya menempuh jalan-jalan yang buruk, misalnya sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Ini semua karena ya keimanan atau ketauhidan yang lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk ya rajin untuk mempelajari tentang masalah tauhid ini supaya kita bisa ya mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh keberkahan. Wala yatajawazul insanu haddahu ila takyifin aw tamtsil li'annahu idza kana 'ajizan 'an tasawwuri nafsihi allati baina janbayhi famin babi aula ay yakuna 'ajizan 'an tasawwuri haqa'iqi ma wasafa Allahu bihi nafsah. Tidak boleh bagi seseorang untuk ya melampaui batas dengan cara menanyakan bagaimana sifat Allah atau menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia atau sifat makhluknya. Karena jika dia tidak bisa untuk membayangkan tentang dirinya sendiri, padahal itu ada di kedua sisinya, di dekatnya dirinya itu ada, itu dirinya sendiri, ya ada di dirinya sendiri, dia tidak bisa membayangkan dengan benar. Contoh, ya bagaimana ruh dia? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ruh kita, bagaimana bentuknya, ya zatnya ruh itu apa? Kalau misalnya ada orang ya, na'udzubillah min dzalik, kemudian harus diamputasi gitu ya, kecelakaan kemudian harus diamputasi. Ini ruhnya berarti ruh yang di tangan ini hilang juga atau gimana? Ya, enggak bisa kita pikirkan. Bahkan ilmu medis kedokteran tidak bisa sampai ke sana. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ya mengunci ilmu tersebut tidak mungkin diketahui oleh manusia tentang ruh. Maka jika kita tidak bisa membayangkan tentang ruh, bagaimana kita bisa membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak bisa membayangkan buah-buahan di surga atau tidak bisa membayangkan bidadari di surga, ya. Bagaimana cantiknya? Bagaimana manisnya buah-buahan di surga? Bagaimana susu di surga, seperti apa susu di surga? Atau khamr di surga? Khamr di surga boleh diminum. Bagaimana? Ya, bentuknya, rasanya tidak bisa. Itu baru makhluk Allah di surga tidak bisa kita bayangkan. Dan sudah jelas ya dijelaskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya buah-buahan di surga tidak mungkin kita terbayang bagaimana rasanya, ya bagaimana rasanya, atau ya nanti nyanyian-nyanyian di surga tidak pernah kita terdengar oleh kita di dunia. Ya, kalau hukum nyanyian di dunia itu tidak boleh, maka nanti di surga boleh, sebagaimana khamr di sini tidak boleh, di sana boleh. Ya, sutra bagi laki-laki tidak boleh dipakai di dunia. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Ya, ada hadisnya. Maka nanti di surga boleh. Tapi sutra di sana berbeda dengan sutra di dunia. Bagaimana kita membayangkannya? Tidak bisa. Ini kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bayangkan, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri? Ya, lebih-lebih tidak bisa kita bayangkan. Maka, ya. Kemudian penulis berkata, "Wa li hadza yajibu 'alal insan ayyamna'a nafsahu 'anil su'ali bi lima wa kaifa fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih." Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang untuk ya bertanya mengapa atau bagaimana yang terkait dengan nama dan sifat Allah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mendengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Kenapa kok bisa surga dan neraka dibuat kekal dan sebagainya? Ini tidak, bagaimana Allah menciptakannya? Ini tidak bisa kita jawab. Ya, tidak boleh kita tanyakan karena ya tidak ada faedahnya, tidak mungkin kita mengetahui hal tersebut kecuali dari dalil dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Oleh karena itu tidak boleh ya merupakan hal yang sia-sia bagi kita untuk menanyakannya. Wa kadza yamna'u nafsahu minat tafkir bil kaifiyah wa hadha at-tariq idza salaka al-insan istaraha katsiran. Kalau akidah ini kita yakini ya, tidak menanyakan bagaimananya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya. Wa hadhihi halus salaf rahimahumullah, wa li hadza lamma ja'a ar-rajul ila al-imam Malik bin Anas rahimahullah qala ya Abu Abdullah ar-Rahman wal arsy tawa kaifa istawa. Ya. Jadi ketika seseorang tidak berpikir tentang bagaimananya sifat Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya, tidak seperti sebagian orang ketika ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat tangan atau memiliki tangan Allah ya memiliki sifat dua tangan dan kedua tangan Allah adalah yamin, kanan ya. Sebagian orang kemudian langsung memikirkan ya, kemudian riset dan sebagainya, penelitian. Bahkan ada orang yang sampai melakukan penelitian ya, saya menjumpai malaikat itu seperti apa. Ini sedikit levelnya di bawah ya. Kalau yang tadi meneliti tentang Allah, ini meneliti tentang malaikat. Atau meneliti tentang buruk ya, Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj itu gimana prosesnya. Jadi dari Makkah kemudian ke Masjidil Aqsa ya, itu berarti kecepatannya berapa, dihitung C sama dengan ya 3 × 10⁸ meter per sekon. Ya. Kemudian bagaimana nanti naik ke langit ketujuh, perubahan dimensi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang ya tidak perlu kita pikirkan. Ya. Pasti salah. Kenapa? Karena tidak mungkin dicek, kita bisa mengecek kebenarannya. Itu hanya sekedar teori saja ya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk ya melakukan hal yang seperti ini. Kemudian inilah kondisi para ulama terdahulu, mereka tidak pernah menanyakan bagaimana sifat Allah. Oleh karena itu ketika Imam Malik ditanyakan oleh seseorang ya, wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah adalah kunyah panggilan untuk Imam Malik rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas ars. Makna istiwa itu adalah ya tinggi dan istaqor ya. Istaqor maksudnya adalah ya bersemayam. Tidak berarti duduk ya. Tidak berarti ya Allah Subhanahu wa taala berada atau duduk di atas ars. Tetapi Allah tinggi di atas ars ya. Dan tinggi di sini para ulama sebutkan tidak harus menempel. Langit tinggi di atas kita, tapi langit jauh di sana. Kita di sini ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan di Al-Qur'an Allah istiwa ya di atas arsy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan bahwa Allah tinggi di atas arsy. Tidak mengharuskan Allah butuh arsy, butuh tempat duduk, istilahnya begitu ya. Ya, sehingga ya tidak boleh bagi kita untuk menolak bahwa Allah tinggi di atas arsy hanya karena meyakini bahwa berarti Allah butuh arsy, Allah butuh duduk, butuh kursi, arsy di atas kursi, butuh tempat duduk. Tidak seperti itu ya pemahamannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala butuh malaikat Jibril. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki, kita tidak perlu, tidak usah protes gitu ya. Ya. Baik. Maka orang ini bertanya kepada Imam Malik, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah tinggi di atas arsy? Maka Imam Malik kemudian fa'atraku bi ra'sihi wa qala al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an. Ya. Maka Imam Malik kemudian ya menundukkan kepalanya dan beliau berkata istiwa itu tidaklah majhul. Ya, tidaklah ya sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya adalah istiwa itu diketahui. sudah diketahui oleh ya kaum muslimin, karena kaum muslimin membaca Al-Qur'an ya selalu membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jadi istiwa itu adalah sifat Allah yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Wal kaif ghairu ma'qul. Akan tetapi bagaimananya tidak bisa kita pahami, kita tidak bisa kita pikirkan. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani tentang hal ini adalah wajib, dan menanyakan hal ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidak melihatmu kecuali engkau itu adalah orang yang mengadang-adakan sesuatu yang baru ya. Jadi di zaman itu tidak pernah ada orang bertanya, baru orang ini pertama kali. Maka ya Imam Malik kemudian menjelaskan, jangan membuat ya pertanyaan seperti ini, pertanyaan baru tidak boleh. Karena kalau ini dibuka maka akan kemudian membuka seluruh ya banyak penyimpangan yang tidak bisa kita pikirkan berikutnya, dan itu benar. Ya kita lihat tadi contohnya bagaimana orang kemudian menolak Allah tinggi di atas ars, kemudian sampai berkata di sujudnya ketika sholat, Subhan Rabbiyal Asfal. Al Asfal itu maknanya adalah rendah. Ya karena dia meyakini bahwa Allah tidak hanya tidak hanya tinggi akan tapi di mana-mana termasuk di rendah itu dia. Padahal ketika kita semua berdoa, fitrah kita adalah kita berdoa ke arah atas. Ya, kita berdoa ke arah atas. Salah satu imam besar Syafi'iyah, Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, beliau awalnya berpikir bahwa Allah itu di mana-mana. Tetapi kemudian ada salah seorang ya ulama lainnya ya di antara angkatan murid beliau, ulama ini kemudian bertamu ke Imamul Haramain Al-Juwayni, disebut Imamul Haramain karena bukan menjadi imam sholat di Masjidil Haram, akan tetapi karena beliau adalah mufti dan ulama besar di Masjidil Haram. Ya, dan juga mufti di Masjid Nabawi. Jadi dijuluki Imamul Haramain. Maka ulama tersebut bertanya kepada Al-Juwayni, "Taib, kalau misalnya Allah di mana-mana, bagaimana menjelaskan bahwa seluruh manusia memiliki fitrah berdoa itu selalu ke arah atas? Tidak ada berdoa ke arah bawah, ke arah kanan, ke arah kiri, depan, belakang, ya. Dan ketika orang ya menunjuk di mana Allah, pasti fitrahnya ke sana. Allah tinggi di atas ars. Bahkan non muslim. Ya. Bahkan non muslim. Jadi ini adalah fitrah yang ada di semua manusia, dan pada saat itu pula Al-Juwayni kemudian taubat, kemudian rujuk kepada ya akidah yang benar, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Amma fi asrina al-hadir, fa najidu may yaqul inna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya hina yaqa thulutsal lail al-akhir kullal lailah. Ya. Adapun di zaman kita ini, maka kita mendapati orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia ketika ya sepertiga malam terakhir. Ya, di setiap malam ketika sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka kemudian kita mendapati orang-orang di zaman ini berkata, "Fa yalzamu min hadza ay yakuna kullul lail fis sama'id dunya." Maka ini berarti Allah Subhanahu wa taala di setiap malam ya atau di setiap saat itu di langit dunia. Karena apa? Li'anna al-laila yamshi 'ala jami'il ard. Karena malam itu selalu ada di seluruh bumi, ya. Fa thuluthu yantaqilu min hadzal makan ila al-makan al-akhar. Wa hadza lam yaqulhu as-sahabah ridwanullahi 'alaihim, ya. Jadi ketika misalnya Bandung sepertiga malam terakhir kemudian memasuki waktu subuh, maka nanti ada daerah ya di sebelah barat atau sebelah timur. Sebelah barat yang masih sepertiga malam terakhir. Kalau daerah tersebut Sri Lanka misalnya atau Myanmar, daerah-daerah situ sudah waktu subuh sepertiga malam terakhir sudah selesai, maka daerah baratnya lagi masih sepertiga malam. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, itu berarti ya setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu di langit dunia. Ini bagaimana penjelasannya? Ada orang yang berpikir sampai seperti ini, ya. Dan saya menemukan banyak sekali yang seperti ini, terutama dari orang-orang fisika, astronomi gitu. Maka ini tidak boleh kita tanyakan. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala selalu tinggi di atas ars, ya. Dan Allah memiliki sifat turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimananya kita tidak tahu. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. kaifiahnya, bagaimana. Jadi tidak boleh bagi kita untuk kemudian bertanya atau berkata berarti Allah setiap malam atau setiap saat, ya, ketika sekarang siang nanti kan pasti ada daerah lain yang malam. Ya. Kalau di sini siang maka di Amerika beda waktunya 12 jam. Jadi kalau Bandung di sini, Indonesia di sini, Amerika itu di ujung bumi satunya, ya. Apa di ujung apa seberang bumi, ya. Bumi itu bulat, ya. Jadi jadi tidak boleh kita berpikir seperti ini karena ini adalah, ya, menanyakan bagaimana sifat Allah. Dan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Walau kana hadza yaridu ala qalbil mu'min labayyanahu Allah imma ibtida'an au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam au yuqayyidu man yas'aluhu anhu fayujab kama sa'alu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina kana Allah qabla an yakhluqa samawati wal ard fa ajabahu. Ya. Jadi jika memang ini adalah sesuatu yang, ya, wajib diketahui oleh seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya imabtidaan, ya, ini yang pertama, ini penting sekali. Ya. Bisa dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya dari awal, yaitu dengan menurunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut, atau menjelaskan ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya melalui hadis beliau, atau Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan taufik kepada salah seorang sahabat untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tiga cara bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa, ya, menjelaskan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan suatu perkara kepada manusia? Yang pertama adalah menjelaskannya dari awal, yaitu dengan cara ayat Al-Qur'an, ya, membahas tentang hal itu. Atau memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, itu nanti jadi hadis. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, memberikan, ya, pencerahan kepada seseorang atau rasa penasaran kepada seseorang sehingga orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keistimewaan para sahabat. Ya. Keistimewaan para sahabat adalah mereka menjadi, ya, wasilah dijelaskannya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada pertanyaan dari sahabat, bahkan walaupun itu sahabat itu adalah orang Badui, kita tidak boleh meremehkan. Orang Badui itu tetap sahabat. Orang Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli seberapa kasar orang Badui tersebut, ya, bicara keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, tetap tidak mau, tetap bicara keras kepada Nabi, gitu, ya. Tapi beliau adalah sahabat. Ya. Dan ketika orang Badui tersebut bertanya, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, taufik kepada dia untuk menjadi pintu pembuka ilmu bagi seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Maka demikian pula kita, kita tidak bisa, ya, memiliki derajat seperti derajat para sahabat. Kita tidak bisa menjadi sahabat. Karena definisi sahabat adalah apa? Man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian orang tersebut meninggal dalam keadaan beriman. Ya, ini definisi sahabat. Penting sekali. Ya, biasanya yang sangat penting untuk mengetahui definisi sahabat adalah, ya, para penuntut ilmu hadis supaya tidak tertukar mana sahabat mana tabi'in. Jadi seorang sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang digunakan para ulama untuk mendefinisikan sahabat adalah bertemu, bukan melihat. Kenapa? Karena ada sahabat yang, ya, qadrullah, ya, buta. Yaitu Ibn Ummi Maktum. Beliau buta sehingga beliau tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama. Alasan kedua, antum sudah pernah sudah pernah jelaskan. Ya, jadi untuk, ya, membuat orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mimpi ya, tidak membuatnya jadi sahabat. Ya, kalau ada orang bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi, maka ini benar-benar melihat, ya, maka yang dilihat itu benar-benar ya apa wujud dari atau ya fisik dari Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Kalau menyerupai ulama bisa jadi. Siapa di sini yang pernah mimpi ketemu ulama? Ulamanya sudah meninggal tentunya. Bukan yang masih hidup kemudian antum mimpi, itu bisa jadi antum punya utang sama beliau. Kemudian kebawa mimpi. Yang sudah meninggal, yang belum pernah ketemu. Kalau Syekh Yahya Al-Ghazali sudah meninggal. Antum pernah bermimpi? Pernah. Masya Allah. Antum tahu wajah beliau? Enggak tahu. Ya. Maka ya jadi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian apa tadi? Dalam keadaan beriman, ketika bertemu dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya membuat Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Abu Jahal sudah berapa kali ketemu Nabi? Sudah sejak dari kecil ya. Abu Thalib, ya. Abu Lahab, kurang apa lagi? Ya. Turah-turah ketemunya. Apa? Sangat sering ketemu gitu maksudnya. Ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi ya golongan sahabat. Mukminan bihi ya dan disebutkan oleh para ulama walaupun bertemunya hanya sekejap. Walaupun bertemunya hanya sekejap dalam keadaan beriman, maka dia sudah terhitung sebagai sahabat. Ini berbeda dengan orang lain. Orang lain tidak disebut sahabat seseorang kecuali kalau dia sudah lama bersama orang tersebut. Akan tetapi, ya para sahabat, khusus para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka definisinya adalah yang bertemu walaupun sekejap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mata ala dzalik. Ya, dan orang tersebut mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya dia ya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad, karena banyak atau ada beberapa ya orang-orang yang murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia tidak lagi sahabat. Dan definisi tadi mengatakan bahwa ya apa definisi sahabat, barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun di tengah-tengahnya ada fase murtad. Jadi walaupun misalnya ada orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian dia murtad, tapi kemudian dia taubat, masuk Islam lagi, kemudian dia meninggal di atas keislaman, maka dia tetap disebut sebagai sahabat. Ya. Taubatnya menghapuskan dosa murtadnya. Taubat itu menghapuskan seluruh dosa. Ya. Jadi itu tidak membuat dia kehilangan status sebagai sahabat. Maknanya setiap kita ya membaca Al-Qur'an, kita lihat Allah Subhanahu wa taala ya ridha kepada sahabat radhiyallahu anhum waradu'an, maka orang tersebut masuk dalam doa tersebut. Masuk dalam pujian tersebut. Ya. Maka inilah definisi sahabat yang penting bagi kita untuk mengetahui. Definisi tabi'in juga sama. Definisi tabi'in juga sama. Barang siapa yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman ya di atas Islam kemudian meninggal dalam keadaan iman. Kemudian ya, jadi cara yang pertama ya Allah akan menjelaskannya di ayat Al-Qur'an, cara yang kedua menjelaskannya melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara ketiga adalah memberikan taufik kepada seseorang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Seperti pertanyaan seorang sahabat, aina kana Allahu qabla ay yakhluqa samawati wal ard? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Ya. Fa hadha as-su'al al-'azim yadullu 'ala anna kull ma yahtaju ilayhi an-nas fa inna Allah yubayyinuhu bi ahdi turuq ats-tsalatsah. Maka jawaban ini ya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya dengan salah satu dari ketiga cara tersebut. Dan ini termasuk, wallahu a'lam, termasuk para ulama setelah para sahabat, setelah generasi para sahabat. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ilmu agama kepada umat. Ini adalah bagian dari ya taufik dari Allah supaya ilmu agama ini tidak hilang. Ketika misalnya Abu Aswad Ad-Du'ali disuruh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membuat untuk membakukan, merumuskan ilmu tentang bahasa Arab, tentang grammarnya bahasa Arab, maka Abul Aswad Ad-Du'ali kemudian merumuskan hal tersebut supaya bahasa Arab tidak hilang, tidak luntur, bahasa Arab yang asli, yang fasih, yang fushah. Maka jadilah ilmu nahwu, ya, yang membuat pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib. Maka siapakah yang memberikan taufik kepada Abul Aswad Ad-Du'ali? Siapa yang memberikan taufik kepada Ali bin Abi Thalib untuk kemudian terpikir? Ya. Atau sebelumnya siapa yang terpikir kepada Umar dan Uthman untuk membukukan Al-Quran? Semua itu dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberikan taufik kepada Imam Syafi'i untuk kemudian beristihad, mengerahkan seluruh tenaga beliau untuk beristihad dalam masalah hukum-hukum fikih, membuat kitab fikih yang sangat bagus Al-Umm, sehingga hampir seluruh ulama di zaman setelah beliau sedikit banyak terpengaruh dengan bagaimana beliau beristihad, bagaimana beliau menyusun kitab fikih, dan bagaimana Imam Syafi'i diberikan taufik oleh Allah untuk membuat kitab usul fikih pertama kali, yang merumuskan ilmu usul fikih pertama kali dengan teratur dan sistematik. Usul fikih sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akan tetapi yang merumuskannya pertama kali, yang menggabungkannya masail-masail tersebut pertama kali adalah Al-Imam Syafi'i. Berapa banyak orang yang meniru beliau. Semua ulama setelah beliau meniru beliau semua, ya. Jadi bayangkan bagaimana Imam Syafi'i menjadi keran pembuka kebaikan. Ini pasti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang misalnya di zaman kontemporer ini para ulama diberikan taufik untuk kemudian merumuskan ilmu tentang qawaid fikhiyah, kemudian ilmu tentang maqasidus syariah, diberikan taufik tentang ilmu al-furuq al-fikhiyah, diberikan taufik oleh Allah untuk membakukan, merumuskan ilmu tentang naqdu masailil ijma' dan seterusnya. Maka semua ini ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak terbakukan, belum ada secara terstruktur, tapi baru di zaman belakangan dibakukan, distruktur, dirapikan. Ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang bisa jadi menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan taufik tersebut. Orang yang mendapatkan taufik tersebut adalah orang yang rajin menuntut ilmu syar'i, sehingga di tangannya lah tangannya, goresan penanya lah itu menjadi keran pembuka bagi kaum muslimin setelahnya untuk memahami agama Allah. Ya. Dan ada dua orang selain kalau dalam masalah akidah ada dua orang yang menjadi yang diberikan taufik oleh Allah yang perannya sangat penting sekali. Ya, disebutkan oleh para ulama ada dua orang di sejarah Islam ini yang menjadi kunci pembuka kebaikan untuk kaum muslimin dalam masalah akidah. Kalau Imam Syafi'i dalam masalah fikih, usul fikih gitu ya. Kalau Abul Aswad Ad-Du'ali dalam masalah nahwu, Ali bin Abi Thalib dan Abul Aswad Ad-Du'ali dalam masalah nahwu. Kalau dalam masalah akidah adalah Abu Bakar dan Imam Ahmad. Abu Bakar ketika seluruh sahabat sepakat tidak usah memerangi orang yang menolak bayar zakat, cuma Abu Bakar yang kokoh, mereka harus diperangi. Sampai-sampai setelah Umar melihat kekokohan Abu Bakar, para sahabat lain melihat ketegaran Abu Bakar berpegang teguh pada pendapat ini, maka seluruh sahabat kemudian ijma, Abu Bakar yang benar. Maka para ulama menjelaskan, bayangkan kalau Abu Bakar tidak bersikuku, maka pemahaman masalah kewajiban zakat itu akan menjadi salah seluruh kaum muslimin setelahnya. Imam Ahmad ketika beliau disiksa oleh khalifah, ketika beliau bersikuku bahwa bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Bukan makhluk Allah. Jadi hanya Imam Ahmad yang waktu itu tegar di atas pendapat tersebut. Maka ini menunjukkan dua orang tersebut diberikan taufik oleh Allah dalam masalah akidah. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah jamaah isya, lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit materi tentang kitab al-qaul muhid. Sebelum kita lanjutkan materi, ada usulan bagaimana jika kajian di masjid ini diselang-seling, diselang-seling antara mengkaji kitab ini kemudian dengan topik tematik. Dan Anda lihat ini adalah ide yang bagus sekali. Ya, jadi mungkin bagi tulab yang ingin menyelesaikan kitab ini kurang bagus ya mungkin ya. Ini Yusuf kemudian nyengir gitu ya. Tapi apa ini kita di ya apa namanya? Banyak juga ya para jamaah yang ingin ya topiknya juga lebih bervariasi dengan fikih atau sirah dan sebagainya. Jadi insyaallah kita akan selang-seling gitu ya. Jadi pekan ini adalah qaulul mufid, bahas tentang tauhid. Kemudian pekan depan tematik, dan temanya tentunya mungkin baru saya tentukan 2 hari sebelum kajian gitu ya. Jadi apa namanya, ciri khas dari kajian tematik adalah temanya tidak diketahui kecuali setelah poster keluar gitu ya. Kalau kajian kitab kan jelas, ini kitabnya sudah sampai mana, berarti pekan depan bahas berikutnya gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita akan juga akan berikan faedah-faedah yang mungkin ya para tulab di sini yang mau belajar serius gitu ya, itu juga insya Allah juga akan mendapatkan banyak faedah. Baik. Maka kita lanjutkan sedikit. Fahadha su'al atau wal jawab 'ala al-iskal fi haditsin nuzul ayyu qal ma dama thulutsul lail al-akhir fi hadhihi al-jiha baqiyan fa nuzul fiha muhaqqaq. Wa fi ghayriha la yakunu nuzul qabla thulutsil lail al-akhir aw an-nisf wallahu 'azza wa jalla laysa kamithli syai. Ya, jadi jawab dari permasalahan hadis tentang nuzul tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, itu adalah jawabannya adalah bahwa ya selama sepertiga malam terakhir tersebut ada di sebuah daerah, selama masih sepertiga malam terakhir belum subuh, fan nuzul fiha muhaqqaq, maka Allah Subhanahu wa taala ya turun ke sepertiga langit, turun ke langit dunia. Wa fi ghairiha la yakunu nuzulun qabla thuluthil lail al-akhir aw an-nis. Akan tetapi di daerah yang lain maka ya tidak ada nuzul, tidak apa, Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke langit dunia sebelum sepertiga malam terakhir. Ya, jadi mudah saja, tidak perlu dipikirkan bagaimana. Ini kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya, maha mampu untuk melakukan apa saja, tidak bisa kita pikirkan bagaimana. Jadi cukup kita katakan bahwa tayyib, kalau kita di daerah ini sepertiga malam terakhir maka berlaku hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau sudah di daerah lain ya bukan sepertiga malam terakhir, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke langit dunia di daerah tersebut. Wa alaina an nastaslim wa an naqul sami'na wa ta'na wa taba'na wa amanna. Ya, wajib bagi kita untuk ya menyerahkan diri kepada Allah untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan di Al-Hadis. Ya, kita harus berkata sami'na wa ata'na wa taba'na wa amanna. Kami mendengar, kami mematuhi, kami mengikuti dan kami ya mengimani. Fa hadhihi wazifatuna la natajawazul Qur'ana wal Hadis. Maka ini adalah tugas kita, kita tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, jadi inilah yang bisa kita sampaikan di kajian ini, yaitu tentang tauhid asma wa sifat. Ya, materi tentang tauhid asma wa sifat selesai, maka di kitab ini selanjutnya akan dibahas tentang ya hakikat dari tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian perincian-perincian masalah apa yang tauhid, apa yang merupakan kesyirikan. ya perincian-perincian berikutnya, ya bahwa misalnya nanti kita akan membahas kita tidak boleh mencela waktu karena itu sama saja mencela Allah. Misalnya kita juga membahas kita tidak boleh ya menggunakan ramalan seperti apa bintang apa perbintangan sio feng shui tahun ini tahun naga tahun babi dan sebagainya. Ini artinya ya bertentangan dengan tauhid. Itu semua perincian-perincian itu semua insya Allah akan dibahas di kitab ini. Akan tetapi kita katakan tadi ya di selang-seling temanya pekan ini kajian akidah menggunakan Al-Qaul Mufid, pekan depan kajian akidah juga pakai kitab lain dah. Tetap akidah terus gitu ya. Insyaallah fikih dan sirah atau tazkiyatun nufus atau yang lainnya. Baik. Jika ada pertanyaan silakan. Ya. Nah, itu kan semuanya para rasul atau nabi itu mengajarkan menyembah Allah. Kemudian wais hani itu tauhid jauhlah tauhid. Nah, pengertian tauhid di sini apa dalam di zaman milenial sekarang berkembang sampai gadget juga jadi tauhid seperti itu. Karena kan ada istilah pubbing. Jadi tidak mengenal lingkungan, kurang care dalam lingkungan. Istilah apa? Ini. Itu bagaimana? Ada istilah apa? Pubbing. Jadi tidak tulisnya PUBING NG tapi pubbing itu tidak memperhatikan lingkungan. Oh. Jadi karena gadget kan begitu. Jadi sini-sini kan semuanya sekarang begitu. Apakah ini termasuk tauhid juga? Mungkin tauhid itu berkembang gitu kan sesuai dengan keadaan atau zaman. Apakah begitu apa tauhid itu seperti dalam antropologi disebutkan antropomestisis atau bentukan daripada bentuk manusia yang dibikin dari tepung bagaimana ya? Ini ujian sidang ini ya ikhwan. Masya Allah. Ini pertanyaan yang berat sekali pak. Akan tetapi hadis atau ayat tersebut dibahas dua halaman setelah ini ya. Masya Allah. Sebelumnya bapak juga bertanya tentang definisi ibadah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kemudian muncul di kajian berikutnya. Jadi ini bapak Masya Allah mendahului apa yang ada di kitab ini ya. Masya Allah. Jadi tentang ayat tersebut walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wastajibut tauhid. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dan setiap rasul tersebut ya membawa pesan ya'budullaha wastajibut tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Yang dimaksud tauhid di sini adalah di antara definisi tauhid yang disebutkan oleh para ulama ma yu'badu min dunillah wa huwa radin bidzalik. Ya. Apa-apa yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadahan tersebut, peribadatan tersebut. Jadi yang disebut tauhid adalah ketika dia diibadahi selain Allah dan dia ridho. Contohnya misalnya apa? Fir'aun. Fir'aun bahkan dia mengaku dia adalah Tuhan dan dia ridho. Bahkan dialah yang mengatakannya. Maka dia tauhid. Itu definisi tauhid. Atau misalnya contoh lain adalah berhala Allah Ta'ala Uzza wal Manat. Ya. Benda-benda tersebut, patung-patung tersebut diibadahi selain dan itu adalah selain Allah dan dia benda mati. Ya, tidak bisa ridho, tidak bisa menyangkal, tapi kalau benda mati tetap para ulama sebutkan itu bagian dari tauhid juga gitu ya. Dan semua tauhid nanti di neraka di akhirat dimasukkan ke neraka semua. Semua tauhid. Ya, bahkan Allah Ta'ala Uzza wal Manat, patung-patung semua dan semuanya. Ada yang menyembah matahari, matahari masukkan ke neraka juga. Nah, yang tidak masuk tauhid adalah yang diibadahi selain Allah tapi dia tidak ridha. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, diibadahi oleh sebagian orang-orang Syiah gitu kan. Kemudian ya Nabi Isa alaihissalam jelas, tapi beliau tidak ridha. Ya, mereka semua tidak ridha. Maka mereka bukan tauhid. Definisi lain dari tauhid yang lebih umum disebutkan oleh para ulama lebih luas lagi, ya, setiap yang melampaui batasnya. Jadi batasnya kalau dia lampaui dalam hal ketaatan, dalam hal ya peribadatan, maka itu adalah tauhid. Contohnya misalnya seperti tadi Fir'aun, dia melampaui batasnya. Ya, seharusnya dia tidak mengatakan kecuali bahwa dia adalah manusia. Ya, boleh dia mengatakan raja, tapi tidak boleh dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan gitu ya. Maka ini melampaui batas dan dia ridha, maka ini tauhid. Atau Allah wal Uzza wal Manat, ya, dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kalau dalam masalah Allah wal Uzza wal Manat atau matahari atau patung, ya, dia tidak melampaui batas, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia benda mati. Akan tetapi orang-oranglah yang melampaui batas, dia membuat benda tersebut ya dinaikkan melebihi batasnya, maka itu juga disebut tauhid. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam, nah orang-orang melampaui batas, tapi Nabi Isa alaihissalam tidak ridho, maka Nabi Isa alaihissalam bukan tauhid. Nah jadi ini yang disebut tauhid, yaitu dalam masalah-masalah yang merupakan ya pembatal-pembatal keislaman tauhid. Akan tetapi kalau misalnya membuat orang-orang hanya sekedar terlena, waktunya hilang dan sebagainya, tidak sampai pada, bukan makna tauhid yang disebutkan dalam oleh para ulama dalam masalah akidah. Ya, tapi itu hanya sekedar apa namanya? Ini seperti kiasan dalam bahasa Indonesia, ya. Jangan menjadi setan, ya, yang merasukimu atau iblis yang dan sebagainya, ya. Virus yang menaklukkanmu gitu. Baik. Maka ini adalah kiasan, ya. Jadi bukan sama maknanya dengan tauhid. Dan ada orang yang sebagian orang yang menyebut pemerintah tauhid, ini juga salah ya. Terlalu sembarangan. Tidak semua pemerintah tauhid. Ada pemerintah yang tauhid, pemerintah yang apa namanya? Ya seperti Fir'aun tauhid ya, menerapkan hukum dan mengatakan hukumnya lebih bagus dari hukum Allah gitu ya. Nanti kita bahas di sini insyaallah juga dibahas ya. Sekedar menerapkan hukum selain hukum Allah itu adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Sekedar menerapkan, kalau meyakini bahwa hukum manusia lebih bagus daripada hukum Allah, nah itu jelas kufur akbar gitu ya. Tapi kalau sekedar menerapkan, maksudnya ini sistemnya sudah ada ya, saya baru jadi pejabat, sistemnya sudah ada, ya saya terapkan gitu ya, itu kufur asghar. Dan kita tidak bisa mengetahui hati setiap manusia ya. Banyak dari masyarakat Indonesia ya, baik rakyatnya maupun pejabatnya yang tidak tahu detail-detail masalah tauhid, tidak boleh bagi kita kemudian menghantam rata ini semuanya kufur akbar gitu ya. Tidak boleh. Karena ternyata sekedar menerapkan hukum kalau masih ada syubhat dan sebagainya itu kufur asghar. Ya, kufur asghar. Kufur asghar itu contoh lain dari kufur asghar apa? Perempuan istri yang ya tidak pernah apa yang selalu mendapatkan kebaikan dari suami, ketika suami punya salah kemudian seluruh kebaikan lupa semua, itu contoh kufur asghar. Apakah kufur akbar itu? Apakah jadi kafir istrinya tersebut? Tidak ya. Jadi terlalu sembarangan mengatakan pemerintah tauhid itu juga kesalahan ya. Itu salah dalam masalah akidah yang sangat fatal, yang itu sama saja dengan mengatakan bahwa ya orang-orang jadi kafir, pemerintah kafir jadinya, karena tauhid itu kafir. Kalau mengatakan perintah itu tauhid, maka sama saja mengatakan perintah itu kafir. Konsekuensinya apa? Boleh diberontaki dan sebagainya dan sebagainya. Ya, runtutannya ke sana. Jadi ini adalah kesalahan. Yang benar adalah ya kita semua punya kesalahan, pemerintah punya kesalahan, rakyat punya kesalahan, dan semampu kita untuk menasihati sesuai dengan bidang kita. Ya, kita misalnya orang berilmu, ulama, kita nasihati dengan ilmu, kita dakwahkan ilmu, ya selesai. Jadi tidak perlu memvonis-vonis ya, karena itu menjadi fatal, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Pertanyaan sudah terjawab atau masalah yang tadi saya kurang paham Pak, yang apakah tauhid adalah dilihat dari sisi apa? Antrop apa? Iya, masya Allah. Spesies itu jelmaan yang dibentuk oleh manusia menghormati sisanya aja. Mulai adanya penyembahan kan setelah apa Nabi Nuh kan, baru ada kayak sebuah jauh kayak gitu. Iya. Kemudian di Indonesia pun ada di suku Sasak dulu ada penjelmaan terhadap manusia yang dulu itu sebagai kanibal. suku Sasak itu kanibal dulunya dalam sejarah itu. Kemudian setelah datangnya Islam, nah dijadikan semacam apa sintetisme perpaduan antara Islam dan adat itu, dibikinlah tepung nanti dimakan bersama-sama. Iya. Itu juga bisa. Akan tetapi tauhid juga tidak hanya jelmaan, tapi juga bisa nyata dan real. Seperti misalnya ulama pun, kalau dia misalnya mengajarkan seperti ulama Syiah gitu ya, apa, mohon maaf, itu kotorannya itu penuh berkah. Orang-orang Syiah misalnya Anda bisa bayangkan ya. Kemudian seluruh apa yang dikatakan itu harus dilakukan. Jadi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Ini tauhid. Karena dia misalnya mendakwahkan Ali bin Abi Thalib, kita harus berdoa kepada Ali. Ini kan berarti mengajarkan kesyirikan. Dia berarti mengajarkan beribadah kepada selain Allah, dan dia ridho, dialah yang mendakwahkannya. Nah, ini tahu, bisa real seperti itu. Jadi ini orang ini tahu. Makanya kita harus hati-hati, jangan gunanya kita belajar akidah supaya kita tidak terpengaruh oleh yang seperti ini. Ya. Kalau di Indonesia punya kesaktian sedikit atau yang diklaim sebagai kesaktian itu sudah bisa menjadikannya ya, bisa berbahaya ya, bisa menggandakan uang dan sebagainya gitu ya. Jadi ini berbahaya. Jadi itu pasti minta bantuan jin. Dan kalau minta bantuan jin pasti melakukan kesyirikan sebelumnya. Tanya. Pertanyaan lain. Ya. Mau bertanya Ustaz, kan kalau di Nahdlatul Islam ada yang bunyinya yang kelima itu, barang siapa yang membenci sesuatu yang dibuat oleh Rasul walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir gitu kan. Nah, kalau itu tuh sebenarnya misalnya sekarang nih ada fenomena dia melarang cingkrang atau melarang cadar, jenggot dan sebagainya, itu sebenarnya prinsipnya gimana sih? Apakah orang-orang kayak gitu tuh misalnya dia bilang jenggot tuh bodoh gitu atau dia melarang cadar, melarang cingkrang, nah itu prinsipnya apakah nomor 5 tuh atau ada hujah dan sebagainya? Ya, harus ada perincian memang dalam masalah ini. Kalau orang tersebut masih ada atau memiliki syubhat, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan uzur, dalam artian itu bukan kufur akbar. Ya, termasuk kufur akbar adalah di kitab para ulama jelaskan, kalau kita membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk kufur akbar, berbahaya. Tetapi kalau misalnya kebencian, ini banyak perincian. Jadi akidah, masalah akidah itu banyak perincian, tidak boleh kita langsung ambil bulat-bulat. Orang yang mengambil bulat-bulat itu pasti menyimpang. Contoh yang favorit yang biasa ana buat contohkan adalah pemahamannya orang-orang teroris ketika mereka membaca hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qala dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi. Aku diperintahkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakannya, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya dariku kecuali bihaqqi, kecuali dengan haknya. Maka orang-orang teroris kemudian baca, okay, berarti kalau tidak mengatakan la ilaha illallah, halal darahnya sama hartanya. Ah, kita cari orang kafir, ya, kita buru. Ini pemahaman orang teroris. Kemudian dikembangkan, oh berarti kalau orang tidak berbaiat sama imam saya, maka dia mati jahiliyah, ini kafir juga. Ini pemahaman sesat di atas pemahaman yang sesat, sehingga kaum muslimin juga dianggap kafir oleh mereka, gitu ya. Jadi mengambil hanya satu hadis dan tidak membaca hadis-hadis yang lain. Padahal hadis Nabi Muhammad SAW saling menjelaskan. Ya, jadi hadis yang pertama tadi bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah haram darahnya dan hartanya. Kalau hanya pakai hadis ini, bisa jadi kita berpikir, tayyib, berarti yang enggak mengatakan la ilaha illallah orang kafir, halal darahnya sama hartanya. Bisa jadi kita berpikir seperti itu. Padahal ya kita, apakah kita tahu bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang menyebutkan bahwa kita ketika kita membunuh orang kafir yang kita memiliki perjanjian dengannya, ya, maka orang tersebut, orang yang membunuh tersebut tidak mencium bau surga. Orang yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir tersebut, maka orang yang membunuh tersebut tidak mencium bau surga. Ini berarti apa? Tidak boleh dibunuh orang kafir yang punya perjanjian. Contohnya apa? Sesama warga negara ini gitu ya, atau orang kafir datang ke Indonesia masuk pakai visa ya, paspor, visa dan sebagainya. Tidak boleh bagi kita sembarangan, ah ini tidak mengucapkan syahadat maka bisa dibom gitu ya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Tidak mencium bau surga, haram. Bahkan dosa besar. Definisi dosa besar tidak hanya dilarang akan tetapi diberikan ancaman spesifik. Dalam hal ini apa? Tidak mencium bau surga. Ini dosa besar berarti. Ya. Jadi apa maksudnya? Kalau kita gabungkan dua hadis ini, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang halal darahnya dan hartanya adalah kafir yang kita tidak punya perjanjian damai. Apa itu? Kafir harbi. Kafir yang memerangi kita atau kita kaum muslimin punya perang, apa sedang berperang dengan mereka. Contohnya apa? Misalnya yang paling gampang, penjajah Belanda sama Jepang datang ke Indonesia. Ya. Kemudian orang-orang Indonesia bersama pemerintahnya, ulil amrinya saat itu memerangi mereka. Maka kalau ada orang saat itu berniat jihad syar'i, maka dia matinya mati syahid. Masya Allah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya penjajahan bencana, tapi maksudnya penjajah datang sendiri kemudian itu adalah kesempatan untuk mati syahid. Masya Allah gitu ya. Ya kita tidak mengharap ada penjajahan di kita ya. Jadi hanya sebagian dari orang kafir yang halal darahnya dan hartanya. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian, misalnya tadi hadis yang kedua, orang yang tidak berbaiat pada imam maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Mereka salah paham di dua titik, makna imam, yang kedua makna mati jahiliyah. Makna imam, maksudnya imam adalah ulil amri, pemerintah kita Indonesia, pemerintah. Itu kita sudah, ketika pemerintah secara sah ditetapkan, maka kita sudah berbaiat. Walaupun secara tidak langsung, walaupun kita tidak selamat. Akan tapi mereka berkata, berpikir, saya harus salaman langsung, ini harus ada imamnya di sini, harus salaman langsung. Maka mereka mengangkat imam sendiri. Jadi orang yang tidak berbaiat pada imam ini, maka dia matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud mati jahiliyah menurut hadis adalah mati seperti ya orang-orang di zaman jahiliyah dulu itu apa namanya? Fanatik kesukuan itu sangat tinggi. Tidak mau ada pemimpin. Yang ada cuma kepala suku, enggak mau ada ulil amri, pemerintah dan semuanya. Itu orang Arab jahiliyah. Jadi kalau orang tidak mau berbaiat pada pemerintah, maka ini seperti orang Arab jahiliyah zaman dulu. Bukan bermakna mati kafir, akan tetapi kebiasaan buruk orang jahiliyah seperti ya seperti saat itu. Nah, tetapi orang kemudian memahaminya mati jahiliyah maksudnya mati kafir. Jadi kalau digabungkan dua kesalahpahaman di dua titik di hadis yang sama tadi, maka menurut akidah mereka menjadi barang siapa yang tidak berbaiat pada imam ini, imam saya, imam kita ini, maka dia mati kafir. Maka seluruh mayoritas kaum muslimin kafir. Kemudian ditambah lagi pemahaman yang lain, ya, najis. Jadi kalau misalnya ada kaum muslimin masuk ke masjid, sholat, keluar, disiram. Ya. Jadi makin bertambah ininya, penyimpangannya. Ya. Jadi ini akibat hanya memahami dari satu hadis, tidak menggabungkan hadis yang lain, atau tidak membaca penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'in, para mufassirin dan sebagainya. Ya. Tidak membaca penjelasan Az-Zahabi, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ya semuanya sudah jelas, ya tidak ada keraguan. Mereka adalah akibat salah baca, ya akibat salah memahami. Baik. Jadi pertanyaan apa tadi ya? Rinciannya banyak. Jadi kalau misalnya orang tersebut masih merasa bahwa ya itu bukan bagian dari Islam ada syubhat, misalnya memang dan beneran dia memang terkena syubhat, maka ya semoga tidak sampai kufur akbar, tapi hanya sekedar dosa besar. Ala kulihal, permasalahan-permasalahan yang diangkat tadi seperti cadar, jenggot dan sebagainya, maka itu semua adalah perkara yang memang ada dalam Islam, banyak disebutkan di kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih. Kalau kita tidak tahu, maka yang salah kita, bukan orang lain gitu ya. Yang salah kita, kenapa kita tidak mengkaji. Ya. Masalah cadar misalnya. Cadar dalam Imam Mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, pendapat yang baku dalam Mazhab Syafi'i adalah cadar itu wajib. Kalau tidak percaya baca sendiri website NU. Baca sendiri, ada. Kata-katanya, ya, walaupun kami tidak memungkiri bahwa pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah cadar, itu wajib titik. Ya, ada artikelnya. Ya. Dan ana berasal dari Madura, Madura mazhab Syafi'i, ya, bahannya kiai. Jadi ana sudah tahu masalah itu sejak dulu. Berapa banyak pendapat di mazhab Syafi'i yang tidak diterapkan di Indonesia, dan itu tidak masalah, tidak masalah. Ya. Cuma yang masalah adalah menganggap itu bukan bagian dari Islam. Ini kemana aja antum gitu ya selama ini? Enggak pernah belajar Islam. Ha? Jadi dalam mazhab Syafi'i, wajah perempuan itu aurat. Sehingga wajib ditutupi. Dalam mazhab Hambali, Hambali berarti mana? Mazhab Hambali sekarang di mana? Saudi. Ya, di mazhab Hambali wajah perempuan itu bukan aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Cadar hanya sunnah. Kalau dilakukan, ini bagi perempuan ya, bukan bagi laki-laki ya. Kalau laki-laki, karena ada laki-laki yang nyaman di kita sendiri. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak, tidak mengapa gitu ya. Tapi kalau cantik sekali, maka sebaiknya ditutup ya. Jadi justru mazhab Hambali hukum cadar sunnah, di mazhab Syafi'i hukum cadar wajib. Ya. Dan itu dari Imam Syafi'i sendiri di kitab Al-Umm. Jadi ala kulli hal, walaupun ada perbedaan, dan kami pribadi menganggap pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya mazhab Hambali, yaitu hukumnya sunnah, sehingga orang yang tidak pakai cadar, perempuan yang tidak pakai cadar tidak berdosa. Ya. Akan tetapi kita tetap harus secara objektif, secara ilmiah mengakui bahwa cadar bagian dari Islam. Ya. Di zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu sering telanjang. Bahkan tawaf perempuannya itu suka telanjang. Bukan suka, wajib telanjang. Sehingga rambut mereka itu diturunkan ke dada untuk menutupi dada mereka perempuan. Perempuan telanjang pula tawaf. Itu bagian dari agamanya orang kafir Quraisy. Jadi bayangkan seperti itu ya, tidak usah dibayangkan. Maksudnya pahami bahwa budaya Arab itu suka telanjang. Ketika Islam datang, disuruh tutup aurat, jilbab suruh ya turunkan, menutupi ya dada dan seterusnya, maka cadar adalah bagian dari Islam, jilbab adalah bagian dari Islam. Itu semua tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita musuhi, dan tidak boleh dijadikan patokan radikalisme. Karena tidak ada hubungannya. Radikalisme itu ada di kepala, ada di keyakinan, bukan di apa yang tampak di luar. Ya. Kondisi seperti ini, menganggap bahwa bagian atau bagian dari ajaran Islam itu seperti radikalisme, itu sama saja seperti kondisi di negeri kafir. Pandangannya orang kafir gimana? Ada muslim ngebom, oh berarti Islam agama teroris. Kalau di Indonesia ada orang berjenggot ngebom, maka jenggot ciri teroris. Padahal yang ngebom juga kebanyakan pakai celana jeans, enggak berjenggot gitu ya. Tidak semuanya berjenggot. Jadi enggak ada hubungannya. Jadi ini semua akibat ketidaktahuan tentang syariat Islam. Maka ya, bagaimana kita mengobati hal ini atau mengubah hal ini? Ya tinggal menjelaskan Islam dengan baik. Tidak perlu nyinyir di media sosial gitu ya. Tidak perlu nyinyir, cukup lakukan hal yang positif, yaitu sebagaimana ketika orang-orang kafir di negeri barat mencela Nabi Muhammad buat kartun, atau misalnya Islamofobia menganggap Islam agama teroris, apa yang harus kita lakukan ya? Tidak perlu nyinyir di sosmed, cukup menjelaskan Islam yang benar seperti apa dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Tadi kan kita kan meyakini bahwa tangan Allah itu ada dua dan semuanya kanan. Tangan Allah minta dan sifat tangan. Iya. Bal yadahu mabsutatan. Bukan Ustaz, yang dalil yang keduanya kanan. Itu hadis, ada hadis. Ya. Kilahuma yamin. Yadahu Allah kilahuma yamin. Aw kama qol. Ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Dan memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang ulama yang berpendapat bahwa kedua tangan Allah itu kanan, ada ulama yang berpendapat bahwa tidak, kanan dan kiri dan sebagainya. Tapi kemudian diantara pendapat yang lebih rajih adalah bahwa yang dimaksud kanan semua maksudnya adalah mubar, maksudnya penuh keberkahan semua. Ya. Jadi itu pendapatnya Syekh bin Bas rahimahullah. Ala kulli hal, dalam masalah ini memang banyak perbedaan pendapat, ana tidak bisa menghadirkannya sekarang. Kadang ada ulama yang membawakan dua pendapat tersebut kemudian mentarjih, ada ulama yang hanya sekedar membawakan dua pendapat tersebut kemudian tidak mentarjih, karena memang ini adalah masalah yang susah untuk mengetahui pendapat yang lebih jauh lebih kuat daripada yang lain, ya. Jadi saling bersaing dalil-dalilnya. Tapi yang jelas kedua ulama tersebut yang memiliki pendapat ini atau itu semuanya sepakat bahwa tangan Allah ada dua, sifat bal yadahu maksudnya, sifat tangan Allah ada dua. Baik, maka kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, pekan depan. Dan kita, sebagaimana kita telah jelaskan, insyaallah kajian tematik, ya. Temanya menyusul setelah poster keluar, ya. Dan itu tergantung kinerja tim desain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.